Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sampai pada bab yang kedua pada kitab Siyam, yaitu tentang uzur-uzur yang dengannya seseorang boleh untuk membatalkan atau berbuka pada bulan Ramadan, membatalkan siam atau berbuka pada siang hari bulan Ramadan. Di antara uzur yang kita sebutkan yaitu safar. Dan sudah kita jelaskan tentang safar. Di sini disebutkan batasan safar yang dengannya seseorang mendapatkan rukhsah untuk berbuka atau tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, yaitu safar yang dengannya diperbolehkan untuk mengqasar salat. Safar yang dengannya diperbolehkan untuk mengqasar salat. Bagaimana batasan atau jaraknya? Disebutkan di sini kurang lebih sekitar 80 km jarak tempuh. 80 km jarak tempuh. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentang safar yang mana safar tersebut membolehkan untuk mengqasar salat dan membatalkan puasa atau berbuka puasa. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu safar yang panjang, adapun safar yang pendek tidak diperbolehkan untuk mengqasar dan berbuka. Barakallahu fikum. Dan mereka pun berselisih. Naam, mereka pun berselisih bagaimana jarak tempuh, batasan safar, dikatakan safar itu safar yang panjang atau safar yang pendek. Barakallahu fikum. Banyak sekali pendapat dalam hal ini. Di antara pendapat menyebutkan bahwa jarak tempuhnya adalah 80 km. Ini madhab pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur. Akan tetapi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, naam, kata beliau, wa adharul qawlaini annahu yajuzu fi kulli safarin qasiran kana aw tawilan. Pendapat yang paling kuat yaitu diperbolehkan untuk mengqasar salat baik pada safar yang pendek ataupun safar yang panjang, sebagaimana ahlu Makkah, kama kana qasara ahlu Makkah khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah wa Mina wa baina Makkah wa Arafah nahwa Barid arba' farasikh, sebagaimana hal ini dilakukan oleh penduduk kota Makkah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersolat di belakang Nabi di Arafah dan di Mina, yang mana jarak antara Makkah dan Arafah kurang lebih satu barid atau kurang lebih 20 kilometer, ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 40 kilometer. Barakallahu fikum. Al-muhim, di sini ahlu Makkah mereka mengqasar salat di belakang Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk menyempurnakan salat, padahal jarak antara Makkah dan Arafah kurang lebih sekitar 20 kilometer. Naam. Barakallahu fikum. Jarak yang sangat singkat. Akan tetapi mereka tetap mengqasar salat. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana batasannya? Naam. Wa aidan falaysa al-kitab wa sunnah yakhussani bi safarin duna safar. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, tidak ada di dalam kitab dan sunnah mengkhususkan safar tertentu, baik itu terkait dengan mengqasar salat ataupun berbuka. Walam yahuddan Nabi sallallahu alaihi wasallam masafatal qasri bi haddin la zamani wala makani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada memberikan batasan ataupun definisi tentang jarak safar, baik batasannya terkait dengan zaman lama jarak tempuh, wala makani ataupun tempat, tidak dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membatasinya dengan safar, dengan kalimat safar yang dipahami oleh para sahabat. Andai kata, dikatakan oleh para sebagian ulama, andai kata kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan tertentu dalam safar, maka niscaya batasan tersebut akan dinukilkan kepada kita, akan dinukilkan kepada kita. Dan begitu pula para sahabat tidak akan pelit untuk meriwayatkan hal demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Akan tetapi ternyata memang tidak ada riwayat dari Nabi, begitu pula dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Dan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk mengqasar salat dan berbuka pada siang hari bulan Ramadan ketika safar, yaitu dengan jarak tempuh 80 km, maka pendapat ini di pendapat yang kurang benar, karena bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengqasar salat, yaitu ahlu Makkah mengqasar salat di belakang Nabi ketika di Arafah, padahal jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 20 kilo. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan salat mereka. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis nam yang disebutkan, barakallahu fikum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ahla Makkah la taqsurus shalah fi adna min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Wahai ahlu Makkah, wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqasar salat kurang dari 4 barit. Satu baritnya sekitar 22 km. Barakallahu fikum, sekitar 88 km. Naam. 80 sampai 90 km. Jangan kalian mengqasar salat kurang dari 80 km. Naam. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah annahu maudhu, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu. Nah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh beliau di dalam kitab beliau Al-Silsilah Ad-Dha'ifah. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai na'am hujjah, na'am dalil. Barakallahu fikum, dalam batasan untuk mengqasar salat ketika safar. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Was-safarul mubihu lil fitri fi Ramadan huwa as-safarul mubah. Fa in kana safaru ma'siyah aw safaran, fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuridu bihi at-tahayyulu ala al-fitri lam yubih lahu al-fitru bihadha as-safar. Safar yang diperbolehkan padanya untuk berbuka pada siang hari Ramadan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah, safar yang boleh. Nah. Adapun safar maksiat, safar dengan tujuan untuk melakukan maksiat, seperti safar-safar yang dilakukan orang untuk melakukan plesir di tempat-tempat maksiat, barakallahu fikum, atau dia melakukan safar hanya untuk, barakallahu fikum, sebagai akalan-akalan dari dia untuk tidak berpuasa. 6. Lam yubih lahul fitru bihadas safar, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka dengan safar seperti ini. 6. Safar yang dilakukan untuk melakukan kemaksiatan. 6. Safar yang dilakukan untuk melakukan kemaksiatan atau safar akal-akalan darinya, 6. Sengaja untuk menghindari as-saum agar mendapatkan rukhsah, barakallahu fikum, karena puasa itu terasa berat bagi dirinya sehingga dia melakukan tahayul. 6. Akal-akalan darinya agar terhindar dari kewajiban untuk melakukan ibadah shaum dengan niat seperti ini, maka safar seperti ini tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan shaum atau berbuka pada siang hari Ramadan, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu safar yang diperbolehkan adalah safar yang tujuannya mubah, safar dengan tujuan yang mubah atau niat yang diperbolehkan, barakallahu fikum. Atau bahkan safar dengan tujuan ibadah, seperti orang safar ingin umroh, 6. Tujuan melakukan ibadah, atau safar dengan tujuan talabul ilm, safar dengan tujuan menuntut ilmu agama. 6. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafunas soleh, para salaf kita, mereka melakukan safar berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Mereka melakukan safar dari kota Mekah ke kota Mesir untuk mendapatkan satu hadis, untuk menanyakan kepada salah seorang rawi tentang perihal satu hadis saja. Hal ini dilakukan oleh para ulama, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, 6. Juhud mereka itu sangat luar biasa. Juhud mereka itu sangat luar biasa di dalam melakukan talabul ilm. Jasa mereka terhadap kaum muslimin sangat besar. Di antara mereka diceritakan, 6. Barakallahu fikum, Abu Zur'ah Ar-Razi pernah melakukan safar talabul ilm, dan suatu ketika beliau menaiki sebuah perahu dengan penumpang yang lainnya. Beliau terombang-ambing sampai 3 bulan di atas lautan. 6. Diterjang badai. Kehilangan arah, terombang-ambing sampai terdampar di sebuah daratan entah berantah, di beliau pun tidak tahu di mana daratan tersebut. Barakallahu fikum. Dan ketika beliau turun, itu pun tidak langsung menemukan air, menemukan makanan, dan mendapatkan pertolongan. Diceritakan ada 3 orang. 6. Mereka berjalan dari pesisir pantai mencari pertolongan. Tiba-tiba satu orang tumbang jatuh. Kemudian tinggal 2 orang lagi melanjutkan perjalanan mencari pertolongan. Al-Imam Abu Razi pun jatuh tumbang pingsan. Kemudian orang yang ketiga mendapatkan pertolongan, dan barakallahu fikum, mereka bertiga pun 6 diselamatkan oleh rombongan yang datang, yang tak sengaja lewat, dan mereka pun membantu, barakallahu fikum. 3 bulan di dalam, di atas lautan. Mungkin kalau kita di atas lautan dengan model safar yang mereka lakukan, 6 entah bagaimana keadaan kita. Bisa jadi seperti sudah jadi ikan asin atau ikan pindang. Nah, ini 3 bulan. Nah, dengan keadaan kama hadza seperti mereka. Sehingga oleh karena itu jangan disamakan. Barakallahu fikum, sebagaimana yang hal ini disamakan oleh yang dikatakan oleh ashabul mubtadi'ah, orang ahlul bid'ah. Naam, haula'i rijal wa na hum rijal wa nahnu rijal. Hum rijal wa nahnu rijal. Nah, mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Nah, sehingga enggak harus rujuk kepada ulama bentar-bentar, ulama bentar-bentar salaf. Kita juga bisa. Nah, kita juga dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bisa layak untuk berijtihad, mengeluarkan pendapat. Tidak semudah itu untuk melakukan ijtihad. Ahlu ijtihad itu adalah ahlu syumul, dikatakan oleh para ulama. Ahlu syumul itu banyak syarat-syaratnya. Dia harus hafal kitabullah, dia harus hafal ahadith. Setiap ahlu syumul itu dia di samping ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang fajir, naam, mudakhin, ahlul hisab, naam, tahu ahlul hisab, mudakhin, tukang hisab, enggak pantas dan tidak layak untuk beristihad karena dia ahlu maksiat. Nah, seorang ahlu istihad itu adalah seorang muttaqi. Nah, dengan gampang dia mengatakan saya beristihad, ini istihad saya begini. Tidak semudah itu. Ulama yang ahlu istihad adalah, dikatakan oleh para ulama, nah, ahlu syumul, yang menguasai semua bidang ilmu agama. Nah, dia hafal kitabullah. Setiap dia ditanya, mayoritas pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, beliau bisa, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut lengkap dengan dalil dan landasannya. Nah, inilah yang layak untuk beristihad. Dia syumul, menguasai. Nah, disiplin ilmu agama. Barakallahu fikum, dia hafal riwayat-riwayatan hadis, hafal kutub al-hadis. Barakallahu fikum. Sebagaimana Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, beliau hafal sahihain, dan bahkan ada yang mengatakan beliau hafal kutubus sittah. Nah, kutubus sittah itu sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, barakallahu fikum, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, apalagi Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, apalagi satu lagi, Sunan At-Tirmidzi. Nah, kutubus sittah hafal. Barakallahu fikum. Kalau kutub Musnad Al-Imam Ahmad itu sangat panjang sekali. Nah, kalau seandainya ada yang hafal nam Sunan Imam Ahmad, maka itu sangat luar biasa. Nah, mayoritas ahadith yang diriwayatkan, nam semuanya, mayoritasnya ada di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Musnad Al-Imam Ahmad ini kutubul hadith yang beliau tulis berdasarkan para, nama para sahabat Abu Bakar, hadith yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, Umar, semuanya dikumpulkan oleh beliau, semua para sahabat. Kitab yang sangat luar biasa. Nah, kitab yang sangat luar biasa ini Musnad Al-Imam Ahmad. Kalau ada yang tercetak sekarang kurang lebih sekitar sampai 50 jilid. Kurang lebih sampai 50 jilid. Nah, sampai ada cetakan 50 jilid Musnad Al-Imam Ahmad. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, juhud, semangat para ulama, naam, di dalam menjaga agama ini sangat luar biasa. Sehingga oleh karena itu jangan samakan. Naam. Jangan samakan mereka dengan para ulama. Jangan samakan kita dengan para ulama, sangat jauh sekali. Haula'i rijal wa nahnu dzukur. Mereka itu rijal, rijal. Dan kita ini dzukur, sebatas mudzakkar. Naam. Tapi mereka rijal, lebih di atas mudzakkar. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Jadi safar yang diperbolehkan adalah safar yang mubah atau safar yang diperuntukkan untuk melakukan tujuan ibadah. Wa in shamal musafiru shahha shaumuhu wa ajza'ahu li hadits Anas radhiyallahu anhu. apabila musafir itu melakukan shaum, maka shaumnya tetap sah. Tetap sah dan mencukupinya. Maksudnya tidak ada kewajiban setelahnya. Tidak ada tanggungan baginya setelahnya. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'i bis-sha'imu 'alal muftir wa lal muftiru 'alas sha'im. Dahulu kami safar bersama Nabi. Nah, orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, begitu pula sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Walakin bi syartin alla yashqa 'alaihi as-shaumu fi as-safar. Akan tetapi dengan syarat safar itu tidak memberatkannya. Safar tersebut tidak memberatkan baginya untuk melakukan shaum. Dengan syarat shaum tersebut tidak memberatkan dia untuk melakukan safar. Nah, tidak ada masyakkah. Nah, shaum atau safar tersebut tidak memberatkan dia dengan dia melakukan shaum. Nah, fa in syaqqa 'alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal. Kalau seandainya memberatkan bagi dia untuk berpuasa dalam keadaan safar atau bahkan memudaratkannya, nah, memudaratkan dia sampai membuat pingsan misalnya, dehidrasi dan semisalnya, fal fitru fi haqqihi afdal. Bahkan maka dalam keadaan seperti ini berbuka lebih utama baginya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk berbuka kalau seandainya berpuasa tersebut memberatkan bagi dia ketika dia na'am melakukan safar atau bahkan mendatangkan mudarat padanya. Nah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan. Sehingga oleh karena itu apabila dia mendapati masyakkah, na'am, harus dan dianjurkan bagi dia untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang di dalam safar yang mana dia berpuasa dan dia sudah diberikan naungan untuk berteduh orang tersebut dan orang-orang berkumpul di sekeliling dia pingsan. Nah, kemudian diambillah benda-benda yang bisa memberikan keteduhan untuk dia dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Watajamma'an nasu haulahu watajma'un nasu haulahu faqala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, di dalam memahami hadis yang perlu untuk kita perhatikan adalah asbabul wurud, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tersebut, sebab terjadinya atau datangnya hadis tersebut. Karena sebagian orang berdalilkan dengan hadis ini bahwa berpuasa ketika safar itu tidak boleh, bahkan mendekati haram. Dalilnya apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, maka kita katakan bahwa hadis ini ada sebab urutnya. Sebab datang dan munculnya hadis ini ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika safar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ada seseorang yang memaksakan diri untuk berpuasa. Padahal ketika itu safar yang mereka lakukan adalah safar yang panjang dengan fasilitas seperti itu. Ketika itu, naam, panas terik di padang pasir, barakallahu fikum, sehingga safar ketika itu sangat memberatkan atas sebagian orang. Dan dia memaksakan untuk melakukan shaum. Dan di tengah perjalanan dia pingsan, tidak kuat. Sehingga safar yang Nam puasa yang dia lakukan dalam keadaan safar tersebut adalah som yang disertai dengan masyakkah. Som yang disertai dengan masyakkah, adanya rasa susah, keberatan. Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Sehingga oleh karena itu para ulama, sebagian dari ulama diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila tidak ada masyakkah untuk melaksanakan shaum ketika safar, apabila tidak ada masyakkah untuk melaksanakan puasa ketika safar, maka afdol baginya untuk berpuasa. Naam. Afdol baginya untuk berpuasa. Kenapa beliau berpendapat demikian? Barakallahu fikum. Karena yang pertama beliau paham sebab turunnya hadis ini, sebab munculnya hadis ini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bahwa hadis ini dimaknakan terhadap orang-orang naam pada safar-safar yang di situ adanya masyakkah atau bahkan mendatangkan madarat kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, naam, beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa sebagian para sahabat ada yang berpuasa ketika safar bersama Nabi dan ada yang berbuka. Bahkan diriwayatkan, naam, Nabi juga pernah berpuasa ketika safar. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, naam, untuk melepaskan diri dari kewajiban. Nah, melepaskan diri, melunasi tanggungan segera mungkin dan secepatnya. Untuk melunasi tanggungan itu lebih baik daripada kita memiliki hutang kewajiban yang harus kita tunaikan untuk esok harinya. Selama dia mampu dan tidak ada masyakkah, maka untuk disegerakan kewajiban tersebut, maka ini lebih afdol. Kata Asy-Syaikh Ibnu Shalih Az rahimahullah, Asy-Syaikh Az Aziz bin Abdullah bin Az rahimahullah, kan bahwa al-fitnah anjurkan, balafik dianjurkan lebih utama pada setiap safar, berbuka lebih utama pada as-shaum ketika dan pada semua jenis safar, baik sana ada masyakkah pun tidak, salah atas nama, maka lebih utama bagi dia untuk barakallahu fikum berbuka. Walaupun kalau seandainya dia seorang kerja seperti orang yang bekerja sopir, jadi sopir, tukang sopir, barakallahu fikum. Naam, yang sehari-hari dia berada, dalam keadaan safar, maka tetap walaupun profesinya sebagai seorang sopir, naam, tetap disunnahkan bagi dia untuk membatalkan shaumnya, atau lebih utama bagi dia untuk tidak berpuasa ketika safar tersebut. Naam, kenapa? Naam, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila rukhsah yang Allah berikan itu diambil dan dimanfaatkan oleh hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kemaksiatan naam hamba-hambanya melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-haid wan nifas. Fal mar'atul lati atahal haid awin nifas tuftiru fi ramadhan wujuban. Wanita yang didatangi oleh al-haid atau dalam keadaan haid dan nifas wajib untuk berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhramu 'alaiha as-shaum, dan bahkan diharamkan atasnya untuk melakukan ibadah shaum, bukan hanya sebatas tidak boleh, tapi diharamkan. Sehingga oleh karena itu dia berdosa kalau seandainya dia paham dan sadar akan hukum syariat ini dan dia memaksakan diri untuk berpuasa, barakallahu fikum, dengan niat untuk melakukan puasa Ramadan dengan niat untuk ibadah, maka dia puasanya yang pertama tidak sah dan bahkan dia berdosa. Kenapa? Karena dia menyelisihi syariat syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau shamat lam yasih minha. Kalaupun seandainya dia berpuasa, maka puasanya tidak sah dan bahkan dia berdosa. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Apabila dia dalam keadaan haid dia tidak berpuasa dan tidak berbuka, fadzalika, dia tidak salat dan tidak berpuasa. Bukankah apabila dia dalam keadaan haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha, ini di antara tanda dari lemahnya atau kurangnya agama seorang wanita. Wajibu alaihi mal qada, akan tetapi diwajibkan atas mereka untuk mengqada, atas wanita yang haid dan nifas untuk mengqada shaumnya di hari-hari yang lain. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang demikian itu menimpa kami. Yang demikian itu menimpa kami dan kami diperintahkan untuk mengqada'is shaum, mengqada' puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada'is shalah. Beda dengan orang al-haruri, al-haruriyah, barakallahu fikum, dalam keadaan wanita mereka dalam keadaan haid dan nifas, mereka mengharuskan untuk mengqada shaum dan bahkan mengqada as-shalah, barakallahu fikum. Nah, apabila seorang wanita dalam keadaan nifas, nah, di samping itu dia juga menyusui anaknya. Nah, menyusui anaknya. Barakallahu fikum. Mana berarti di sini ada dua uzur. Berarti di sini ada dua uzur. Mana yang lebih uzur, mana yang dianggap? Uzur yang mana yang dianggap di sini? Nah. Karena di dalam salah satu pendapat bahwa wanita yang menyusui barakallahu fikum boleh bagi dia untuk berbuka, barakallahu fikum, naam, dan tidak diharuskan bagi dia untuk mengqada, hanya saja wajib bagi dia untuk mengeluarkan fidyah, untuk mengeluarkan fidyah, barakallahu fikum. Dan seorang wanita yang baru saja melahirkan, di samping dia dalam keadaan nifas, barakallahu fikum, dia juga memiliki uzur yang lain, yaitu menyusui. Naam. Menyusui. Mana yang lebih dikedepankan? Uzur mana yang lebih dikedepankan? Yaitu uzur nifas. Sehingga oleh karena itu, naam, diwajibkan bagi dia untuk mengganti siam yang dia tinggalkan dalam keadaan nifas. Walaupun ketika itu juga dia menyusui anaknya. Walaupun ketika itu dia juga menyusui anaknya. Nah, bagi yang berpendapat barakallahu fikum bahwa wanita yang menyusui anak atau wanita yang sedang hamil boleh meninggalkan shaum dan menggantinya dengan mengeluarkan fidyah. Sebagaimana yang akan kita jelaskan di sini. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ar-rabi', uzur yang keempat, al-hamlu war-radha', hamil dan menyusui. Fal mar'ah idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababis shaum jazalahal fitru lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang hamil dan menyusui, apabila nam dia hamil dan menyusui atau menyusui dan dia mengkhawatirkan terhadap anaknya atau janinnya, dikarenakan shaum ini, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan sebagian dari kewajiban salat bagi musafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan sebagian dari kewajiban salat dan shaum bagi musafir. Nah, Allah menggugurkan sebagian, separo dari kewajiban salat dan shaum bagi musafir. Nah, bagi musafir. Kalau sebagian salat maksudnya sebagian salat diperbolehkan bagi musafir untuk meringkas rakaatnya, mengqasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah. Wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan bagi al-hubla, wanita yang hamil dan menyusui, ibadah shaum. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa taqdil hamil wal murdi' makan al-ayyam allati aftarataha. Dan wanita yang hamil dan menyusui mengganti hari-hari yang dia tinggalkan, yang berbuka, dia berbuka pada hari-hari tersebut. Wa dzalika, apabila wanita yang hamil dan menyusui tersebut mengkhawatirkan dirinya. Nah, apabila dia mengkhawatirkan terhadap dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Nah, jadi di sini ada dua kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap kesehatan dirinya. Kemudian yang kedua, kekhawatiran terhadap janin atau anaknya. Nah, fa in khafatil hamil. Jadi apabila wanita yang hamil dan menyusui itu mengkhawatirkan dirinya, kesehatan dirinya, maka dia boleh meninggalkan ibadah shaum Ramadan, akan tetapi wajib bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain. Fa in khafatil hamil ma'a dzalika 'ala janiniha. Kalau seandainya wanita yang hamil tersebut ataupun yang menyusui, di samping dia mengkhawatirkan dirinya, dia juga mengkhawatirkan anaknya atau janinnya. Nah, ada dua kekhawatiran. At'amat ma'al qadha, maka dia membayar fidyah di samping dia mengqadanya di hari yang lain. Ada dua keharusan. Nah, apabila dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya pribadi, wanita yang hamil dan menyusui, nah, maka dia boleh meninggalkan shaum, dan keharusan dia apa? Al-qadha, menggantinya di hari yang lain. Apabila dia mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan kesehatan dari janin dan anaknya, maka dia boleh meninggalkan shaum Ramadan, akan tetapi dia mengeluarkan fidyah, di samping itu dia juga menggantinya di hari yang lain. Nah, barakallahu fikum, menggantinya di hari yang lain. Jadi ada dua kewajiban, ada dua kewajiban. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, wal murdi' wal hubla idza khafata 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita yang murdi' menyusui dan hamil, apabila dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan terhadap anak-anaknya, mengkhawatirkan anak-anaknya, maka boleh baginya untuk berbuka, dan akan tetapi dia mengeluarkan fidyah. 6. Wallahu taala alam bisawab. Apa yang disebutkan di sini, pendapat yang disebutkan di sini, barakallahu fikum, kemudian dalilnya seakan-akan tidak cocok dengan dalil yang disampaikan di dalam kitab ini. Yang mana di dalam hadis yang dibawakan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Yang mana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagi wanita yang hamil dan menyusui, apabila dia mengkhawatirkan terhadap dirinya, di sini disebutkan hanya aftarata wa at'amata. Dia boleh berbuka, akan tetapi dia mengeluarkan fidyah, memberi makan. Tidak disebutkan di sini al-qadha. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, barakallahu fikum, bahwa wanita yang hamil ataupun menyusui, naam, boleh apabila dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anak atau janinnya, atau dia mengkhawatirkan dua-duanya, boleh dia meninggalkan shaum, dan sebagai gantinya dia menggantinya dengan fidyah tanpa qadha. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan banyak sekali dalil-dalil dalam hal ini yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.